Pembahasan pertama adalah tentang al-ta'rif. Taib. Atau dikatakan lamut ta'rif, ya. Dikatakan pula lamul harf, ya. Lam al-harf. Jadi lam yang dibahas di sini adalah khusus lam yang terkategori atau digolongkan sebagai harf, ya, sebagai huruf, sebagai harf. Naam. Harf dalam istilah ahli Arabiyah, ahli nahwu. Yaitu lam sukun. Jadi al di sini adalah apa? Lam sukun zaidah, ya, lam sukun yang dijadikan oleh Arab untuk atau yang diletakkan sebelum isim, sebelum isim. Sebelum isim. Nah, jenis kata yang berupa isim. Yang fungsinya adalah untuk menta'rif, ya, untuk menta'rif. Nah, lam ini selalu didahului oleh alif, ya. Jadi al di sini adalah lam sukun, ya, lam sukun yang dijadikan oleh al-Arab diletakkan sebelum isim. Nah, dan berfungsi sebagai apa? Mu'arrifah, ya, untuk menta'rif. Menta'rif. Kemudian selalu didahului oleh alif atau hamzah, ya, oleh hamzatul wasl. Nah, yang di fathah. Nah, jadi pasti bunyinya al, ya. Hamzah ini selalu ada alifnya, ya, selalu ditulis bersama lamnya. Ya, hamzah berupa alif selalu ditulis bersama lamnya. Nah, namun kadang terucap, kadang tidak. Terucap ketika di awal, ya, ketika mengawali bacaan dari lam ta'rif maka dibaca al. Nah, namun ketika didahului oleh kalimat yang lainnya maka hamzah ini tidak dibaca. Baik, insyaallah kita akan membahas tentang al ini. Baik, al ta'rif atau lamul harf ada dua keadaan. Yang pertama adalah izhar, dibaca dengan jelas al, ya. Dibaca dengan jelas, yakni dibaca dari makhrajnya tanpa ada perubahan keadaan. Nah, yakni apabila al ini masuk ke dalam isim yang awalnya adalah huruf-huruf hamzah, ba, jim, ha dan seterusnya sampai huruf ya. Ya. Baik. Ini al yang jenis pertama, yaitu al yang dibaca dengan apa? Izhar. Nah. Baik. Nah, ini contoh-contohnya. Yang ada pada halaman 72 adalah contoh al yang dibaca izhar, dibaca dengan jelas. Ya. Misalkan al masuk ke kalimat ke kata asyhadu, maka asyhadu, maka dibaca al asyhadu. Masuk kepada basyirun menjadi al basyiru. Masuk kepada kalimat jannah menjadi al jannati, al halimu, al khalidina, dibaca jelas alnya. Nah, paham ya? Nah, sekarang kita baca saja contoh-contoh ini. Al asyhadu. Kita baca ke bawah al-bashiru, al-jannati, al-halimu, al-khalidina, al-aliyu, al-ghafirina, al-fathu, القانطين الكريم الميزان minya panjang الميزان sampingnya apa الميعاد طيب di bawah al-mizan al-waridi al-himi al-yamini. Coba antum lihat di situ semua isim ini, kalimat ini didahului oleh apa? Lam sukun, ya, lam sukun yang sebelum lam pasti ada alif. Ya, alifnya dibaca dengan fathah al, ya. Hamzah, hamzah. Jadi seperti ada hamzahnya. Ya, dibaca a seperti hamzah fathah a. Nah, demikian. Ini kalau di awal, ya, kalau di awal. Tayib. Lamnya dibaca idhar dan tanda idhar apa? Sukun. Sukun di atas lam. Nah. Tayib. Maka lam ini, lam yang dibaca dengan idhar dinamakan apa? Al-Qamariyah. Kenapa dikatakan Al-Qamariyah? Karena al ini apa namanya? Menjadikan apa? Atau dibaca dengan idhar qamari, ya. Dikatakan Al-Qamariyah karena apa? Karena lamnya dibaca idhar qamari. Kenapa dikatakan idhar qamari? Karena lam tadi kalau masuk ke kalimat qamar jadi apa? Dibaca idhar, ya. Demikian. Kenapa dikatakan idhar qamari? Karena lam menjadi apa? Menjadi zahirah, ya. Dibaca dengan jelas ketika masuk ke kata qamar, al-qamar, ya. Sehingga dikatakan hukumnya hukum idhar qamari, lamnya dinamakan lam qamariyah. Nah, al-muhim walaupun kita tidak tahu namanya apa, yang jelas dibaca jelas al. Kalau ada lam di sukun, nam sebelumnya ada alif, ya. Terus di atas alif itu ada tanda apa itu? Bentuk apa itu? Itu bentuk kepala huruf sad, ya. Kepala huruf sad. Sad dipotong bagian belakangnya jadilah seperti itu. Menandai apa? Hamzah. Hamzah wasol, ya. Wasol kan ada kata wasol ada huruf sad, ya. Hamzah wasol. Ya. Tayyib. Nah, sekarang kalau sebelum al ini atau sebelum lam ta'rif atau lamul harf ini ada kata, maka hamzah tadi tidaklah dibaca seperti ini. Rabbal alamina, ya, rabbal alamina. Hamzahnya dilompati dari ba langsung ke lam sukun. Rabbal alamina. Insyaallah bisa dipahami. Baik. Kita baca wal-ula. Wal-ula. Kenapa hamzahnya tidak dibaca? Karena ada wawu. Baik. Kenapa lamnya disukun? Karena masuk ke hamzah. Wal-ula. Anhumul adzaba. Anhumul, bukan anhumu al-adzab. Kenapa hamzahnya tidak dibaca? Karena ada kalimat sebelumnya yaitu anhum, anhumu. Lamnya disukun karena setelahnya ain. Anhumul adzab. Baik. Wa huwal wahid. Wa ilaikal masir. Yaumal fathhi. Min al-ghafilina. Nah, cukup ya.